sabar saja bila duka, bila tawa. Semoga hati kembali padanya. Waktu yang berlari takkan pernah bisa kembali lagi. Bila perih, bila sedih, air mata bukan segalanya. Hanya hamba Allah yang selalu berserah. Hanya hamba Allah yang selalu berlalu. Suka duka kan berlalu. Tiadalah semua abadi. Tangis tawa air mata, semua kan berlalu dan pergi. Hanya pada Allah hati kan berserah. Hanya pada Allah jiwa kan berpasrah. Karena segalanya bergantung padanya. Hanya pada Dia semua bermuara. Hanya hamba Allah yang selalu berpasrah.